Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Ya, ucapan beliau rahimahullah, al-barbahir rahimahullah, wa man jahada harfan mimma fi hadzal kitab wa syakka fihi wa qafa fa huwa sahibu hawan. Sahih Umar. Iya, barang siapa yang menentang satu huruf saja, satu kalimat, satu huruf, atau ragu, atau tawakuf, apa yang dalam kitab ini, maka dia sahibu hawa, ahlul ahwa, ahlul bidah. Ya, tidak. Nah, namun udzur untuk beliau rahimahullahu ta'ala, kenapa beliau dengan keras menyatakan demikian, karena keyakinan beliau apa yang terdapat dalam kitab ini semuanya, iya, muafiqun lil kitab wa sunnah. Namun sekali lagi, tidak ada kitab yang sempurna kecuali kitabullah Al-Quran Al-Karim. Syarh sunnah ghalib mafi atau ghalib Al-Kitab al-haq. Ada kata Syekh Rabi Habibullah Al-Qalil An-Nazr, ya, sedikit sekali yang ada padanya beliau terjatuh dalam beberapa kesalahan, ya, antaranya menyebutkan hadis-hadis yang dhaif. Tadi siang kita baca dengan satidah, di antaranya adalah, ya, sudah sebutkan tidak ada haud bagi Nabi Shalih alaihi salam. Meyakini bahwasanya di kulli nabiyyin hawdha illa salihan, kecuali Nabi Shalih. Karena kata beliau, baina hawdahu daruna qatihi. Karena hawdnya beliau adalah air susu yang keluar dari ontanya. Syarah Abi Hafizahullah Ta'ala menyebutkan dalam syarah ini hadis maudhu. Hadis maudhu. Itu contoh yang saya ingat tadi siang baru kita baca. Kemudian ucapan beliau, ya, wala yakhruju ahadu min ahli kiblah min islam hatta yarudda ayata min kitabila wa yarudda syait min asari Rasulullah SAW. Hal kullu man radda asar Rasulullah SAW yakhruj min amillah. Apa semua yang menentang, menolak hadis Rasulullah SAW, dia yakhruju min al-islam. Bagaimana Abu Damah tadi? Apa semuanya keluar dari Islam? Tidak, fi tafsil. Kata beliau fi tafsil, dibedakan antara hadis-hadis yang qat'i, yang mutawatirah, yang masyhur, dengan hadis-hadis yang qad takhfa ala ba'dil nas, bahkan ala talibul ilmi. Hadis-hadis yang kadang tersamarkan, iya, tidak diketahui oleh para oleh kaum muslim secara umum, bahkan sebagian talibul ilmi tidak mengetahuinya. Ya, masalah terakhir yang tadi kita baca itu ucapan beliau, wa idza ra'aita ar-rajula min ahli sunnah, jika kau melihat seorang dari ahli sunnah, radi at-tariq wal madhab, fasiqan fajiran sahib ma'asi. Iya, dia fasik, dia fajir, pelaku maksiat, dal dan tersesat dengan perbuatan-perbuatan maksiatnya tadi. Bahwa ada sunnah, tapi dia tetap di atas sunnah, fashabuhu. Ya, silakan engkau bersahabat dengannya, berteman dengannya, wajlis mi'amahu, berduduk dengannya. Fa'innahu laisa tadurruka ma'asiatuhu, karena tidak akan mudaratkan kamu maksiatnya. Ini dibantah oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, fata'aqabahu asyih bikarihi, la yujalis, atau lebih tepatnya mungkin, la yujalas al-fasiqul mujrim. Seorang fasik, seorang mujrim, pelaku perbuatan fisik, kefasikan, ya, pelanggaran itu tidak boleh dijadikan teman duduk. Nahnu nukhalifuhu bihadza. Ya, kita menyelisihi Al-Barbahi rahimahullah dalam masalah ini. Kama la yujalas al-mubtadi', sebagaimana halnya mubtadi', seorang ahli bid'ah, tidak boleh kita duduk dengannya, demikian juga seorang fasik, mujrim. Kenapa? Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam hadzara min julasai su. Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah mentahdir, memperingatkan kita dari teman-teman duduk yang jelek. Ya, beliau beri misalkan apa? Masalu jalis salih itu seperti hamil al-misik. Adapun al-jalis su seperti apa? Nafihil kir. Iya, berbahaya. Ima an yuhriqa thiyabak, bisa jadi ya pekerjaan dia tersebut membakar dirimu. Ya, terkena percikan api sehingga ya pakaianmu, apa namanya, terkena motor. Atau minimalnya kata Rasulullah SAW, iya, wajid taminhu rihan kariha, kamu dapati darinya bau yang tidak sedap. Juga motor. Qala wala syakka annal murabi wazzani wasariq wasyaribil khamr walluti murtakibuna kabairat dunub. Waliyadzubillah. Tidak dilakukan lagi kata beliau. Murabi, murabi maksudnya bukan dengan, bukan mentarbiyah ya. Murabi ada alifnya. Murabi apa itu? Pelaku riba yang bermuamalah dengan riba. Iya, ribawi. Wazani pezina, wasari pencuri, wasari bil khamr, peminum khamr, waluti. Iya, kaum homo murtakibuna kabairat dzunub, mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Waliyadzubillah. Dan Rasulullah SAW telah melaknat mereka. Lana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih. Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, orang yang menyerahkannya, orang yang mencatatnya, dan dua saksinya. Semua dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wa la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrul khamr. Rasulullah melaknat orang yang membuat khamr. Wa mu'tasiraha, yang minta dibuatkannya. Wa hamilah, pembawanya. Wal mahmulah, atau orang yang enggak mau dibawakan khamr kepadanya. Wa hadzara min wa syada tahdzir. Rasulullah memperingatkannya dengan tahdzir yang keras. Wa tawa'ada ala hadhihi al-ma'asi asyad al-wa'id. Ya Rasulullah sallam ia mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Fahadihil kabair qad la taqillu anil bid'ah. Ya, dosa-dosa besar ini ya tidak, kadang kata beliau, tidak lebih kecil daripada bid'ah-bid'ah yang dilakukan. Waliyadzubillah. Fanahnu nukhalifu hadal uslub wa nuhadziru minal jami'. Kami kata beliau menyelisihi ya uslub yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Barbah rahimahullah, yang menyatakan boleh-boleh saja duduk dengan seorang fasik, seorang fajir. Iya, kami di sini. Kalau kami kata beliau, nuhadziru min jami', kami tahdir semuanya. Kami peringatkan umat, jangan duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, juga jangan duduk-duduk dengan para pelaku kefasikan, seorang fasik, seorang fajir, seorang ahlul ma'asi. Nah, Khairullah rahimun wa rahimukumullah. Nanti sebagian akan kita lewati lagi masalah ini oleh Syekh. Tapi sedikit saya catat. Kata Syekh, tapi di sana ada perlu kita perhatikan. Itu al-asi, pelaku maksiat, la yara hadza dinan. Ya, tidak menganggap apa yang dilakukan sebagai perkara agama. Wa yataqarrab, ya tadayyan bihi wa yataqarrab bihi ilallah, dia tidak meyakini ini sebagai perkara agama yang dia bertakarrub kepada Allah dengannya. Bahkan dia merasa itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan haram. Ia meyakini itu haram tetapi dia lakukan. Bi khilafil mubtadi', berbeda dengan ahli bid'ah. Fa innahu yara bid'ahu allati yartakibuha. Dia mengira, dia menganggap, meyakini apa yang kebidahan yang dilakukan itu adalah dinan, perkara agama. Ya taqarrab biha ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sempat baca-baca, saya dapatkan satu faedah. Ya, yang penting yaitu tentang bedanya ahlul bidah dengan ahlul ma'asiyah, mubtadi dengan asi, terkait dengan masalah ini. Namun sebelumnya, terkait dengan ucapan Syekh Rabi tadi, ini pun satu perbedaan antara al-asi yang sunni ya dengan mubtadi. Kata bapak tadi, kalau orang yang melakukan maksiat, ya, dia tidak menganggap perbuatan maksiat itu sebagai perkara agama. Justru dia dalam keadaan meyakini dia sedang menyelisihi agama, sehingga masih mungkin dia bertobat. Adapun mubtadi, dia meyakini perbuatan takarrub, ya, perkara agama dia lakukan, sehingga iya, dia susah untuk bertobat. Saya dapatkan satu ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagai nasihat buat kita. Sebelum saya sebutkan nanti perbedaan antara mubtadi dengan al-asi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-mu'min la tatimmu lahu lidzatun bima'siyatihi abada. Seorang mukmin itu tidak akan pernah merasa lezat, tidak akan pernah merasa sempurna kelezatannya, kenikmatan dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Abadan, selamanya dia tidak akan pernah merasa senang, tidak akan pernah merasa sempurna kelezatannya. Pasti akan ada ganjalan-ganjalan, kebimbangan, kegundahan. Na'udzubillah min dzalik. Misal contohnya, Syiah Rafidhah bersenang-senang dengan wanita mut'ah, maka itu perkara agama. Iya, mereka promosikan. Namun seorang sunni, ahlu sunnah yang maksiat, dia misalnya berzina, lebih dari tarik. Iya, dia tidak merasakan ketenangan. Mesti dalam hati kecilnya dia, apa namanya, gundah. Iya, tidak tenang. Tidak akan merasakan nikmatan yang sempurna. La tatimmu lahu lidzatun bimasihati abada. Iya, dia mencuri, profesi mencuri, curi, nggak punya uang, nyuri, nggak boleh nyuri, nggak pernah senang, bahagia, mesti gundah, itu mukmin. Apalagi sebutkan perbuatan maksiat yang lainnya. Qala bal la yubashiruha illa wal huznu yukhalitu qalbah. Bahkan tidaklah dia melakukan perbuatan maksiat kecuali kesedihan itu senantiasa bercampur di kalbunya. Ya sedih, enggak punya apa namanya. Ya tidaklah ketika berbuat maksiat. Iya, misalnya dia terpaksa nyuri. Sedih dalam keadaan nyuri tapi sedih. Iya, na'udzubillahi min dzalik, dia misalnya iya melakukan perbuatan maksiat yang lainnya. Iya. Berhalwat dengan perempuan atau dengan nyali dengan perempuan dalam keadaan hatinya, hati kecilnya menentang, iya sedih, kenapa sih aku berbuat maksiat tapi dalam keadaan sedih, setelah itu mungkin dia sedih. Ini mukmin. Kalau seandainya sampai terjadi tidak merasa sedih, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa mata khala qalbuhu min hadal huzni, ada seorang mukmin, seorang sunni, dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, iya, kemudian kalbunya kosong dari kesedihan, tenang aja sudah. Maksiat-maksiat, rasanya bahagia aja, gak pernah sedih dengan perbuatan maksiatnya. Kalau kosong kalbu ini kedek kesedihan ketika bermaksiat, tabliyo fal yabki ala mauti kalbi. Hendaknya dia menangis. Menangis karena berarti hati sudah mati. Iya, mati hatinya sehingga tidak merasa dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan. Iya, demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Adapun terkait dengan perbedaan antara al-mubtadi' dengan asy, ikhwana fillah rahimana rahimakumullah. Ini penting terkait dengan iya, subhah al-mumayyi'in. Iya, mereka hizbiyun mumayyi'in, di antara subhat yang mereka lakukan karena mereka tidak ada beda antara mubtadi' ahlul bid'ah ahlul ahwa dengan apa namanya al-ma'asi. Sebagaimana ahlul ma'asi itu iya, mereka yuwaluna min wajihin wa yubghaduna min wajihin, iya, dibenci dari satu sisi, iya, maka kemudian dicinta juga dari satu sisi. Demikian juga mubtadi' kata mereka, iya, dari satu sisi kebidahannya dibenci, dari satu sisi dicinta, disamakan antara mubtadi' dengan asy. Maka hewana fillah rahimah wa rahimakumullah, selain yang tadi disebutkan Syekh Rabi Habibullah Ta'ala, iya, bahwasanya kalau mubtadi' dia berbeda dengan asy yang sunni. Kalau mubtadi' menganggap perbuatan perkara apa? Perkara agama. Dia bertakarub dengan perbuatan tersebut. Saya contohkan tadi. Iya, promosi kemana-mana yang mengajak-mengajak mut'ah. Iya, meyakini itu satu perbuatan yang mulia. Ini sudah din, ya tadayyan bih, ya taqarrab ilallah biha. Iya, adapun seorang sunni yang berzina, dia meyakini perbuatan maksiat, haram. Iya, ini beda. Yang kedua, ikhwan fillah rahimah wa rahimakumullah, bahkan yang pertama, as-sunnah wal ijma', as-sunnah wal ijma' qad farraqa bainal mubtadi'i wal 'asyi. As-sunnah dan ijma' telah membedakan antara keduanya. Beda mubtadi' dengan 'asyi. Contoh. Iya. Khawarij, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kilabun nar. Khawarij, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aina laqitumuhum faqtuluhum. Iya, di mana kalian bertemu mereka, bunuh mereka. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lain adraktuhum laqtulannahum apa? Qatla 'ad. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi Khawarij. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam membakar orang Syiah Rafidhah, Abdullah bin Sabah, Sabayyin. Begitu. Tetapi kalau pelaku maksiat tidak demikian. Bahkan pernah ada seorang yang berkali-kali datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, karena sebab minum khamar dicambuk. Datang lagi minum khamar dicambuk sampai akhirnya kemudian ada yang mencercanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La talan, jangan kamu laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena dia ini ada orang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mubtadi', Rasulullah menyatakan kalau aku bertemu mereka, aku akan bunuh mereka. Di mana kalau bertemu mereka, bunuh mereka. Mereka dah kila bunar seterusnya. Tapi pelaku maksiat Rasul demikian. As-sunnah wal ijma, perbuatan sahabat membedakan antara mubtadi' dengan asy. Yang kedua, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Para ulama kita, iya, memberikan contoh dalam kitab-kitab mereka. Ketika menjelaskan tentang masalah mubtadi ahlul ahwa wal bidah, tidak pernah mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Yang sebutkan celaan-celaan, cercaan kepada mereka. Iya. Yang duduk dengan mereka, mentahdir mereka. Tidak ada kemudian sisi pujian. Iya, berbeda ketika membahas masalah perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka sebutkan tentang adanya al-wala wal bara. Iya, dia karena keislamannya apa namanya dicintai, karena perbuatan maksiatnya dibenci. Satu sisi yang lain disebut Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalau perbuatan maksiat, pelaku maksiat, mereka itu adalah orang-orang yang fa'alu manuhu, ya mereka melakukan apa yang dilarang. Dilarang mencuri, mencuri. Dilarang zina, berzina. Iya. Adapun mubtadi'ah lebih dah, mereka taraku ma yajibu, meninggalkan yang wajib. Diwajibkan iman kepada takdir, mengingkari. Diwajibkan cinta kepada sahabat, mereka membenci. Dan seterusnya. Sayyidina Nabi rahimah wa rahimakumullah, tadi, kembali ke yang tadi. Ahlu sunnah, fasik, yang fajar berbuat maksiat, ketika dia mencuri, masih meyakini, masih ada keyakinan. Itu adalah haram. Ini satu keyakinan. Meyakinkan. Tapi dia salah, masih melakukan perbuatan yang haram. Tapi satu poin, keyakinan itu adalah haram, bagus. Masih meyakini yang haram adalah haram. Tapi di satu sisi, melakukan perbuatan yang haram ini, maksiat. Iya, kalau al-bidah bagaimana? Zinanya dianggap sudah ibadah. Kalau berbuat zina dengan alasan mut'ah, enggak ada. Ini beda antara mubtadi' ahlul bid'ah dengan ahlul ma'asyi. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlu barakallahu fiikum.